Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan memasuki soal yang ke-68 dari Fatawa Al-Aqidah. Kata penanya, ma hukmu man hakama bighairi ma anzalallah? Apa hukum orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan? Al-jawab, aqulu wa billahi ta'ala at-tawfiq. Aqulu wa as'aluhu al-hidayah was-shawab. Aku katakan dan aku meminta hidayah dan kebenaran di dalam menjawab tentunya. Innal hukma bima anzalallahu ta'ala min tauhid ar-rububiyyah. Bahwa berhukum dengan apa yang Allah turunkan ini termasuk dalam kategori tauhid ar-rububiyyah. Li'annahu tanfidzul li hukmillah alladhi huwa muqtada rububiyyatihi. Karena ini adalah bentuk pelaksanaan atau penunaian terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Penunaian atau pelaksanaan terhadap hukum Allah yang merupakan tuntutan dari rububiyah. Wa kamali mulkihi wa tasarrufihi. Serta kesempurnaan kekuasaan atau kerajaan Allah dan tasarrufnya, pengaturan alam. Walihada sammallahu ta'ala al-matbu'ina fi ghairi ma anzalallah arbaban limuttabi'ihim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamai orang-orang yang mengikuti apa yang tidak Allah turunkan sebagai na'am. Walihada, ana ulangi, walihada sammallahu ta'ala al-matbu'in. Allah namai orang-orang yang diikuti dalam perkara yang tidak Allah turunkan ini sebagai arbab, sebagai rab-rab bagi yang mengikutinya. Faqala subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka telah menjadikan ahbar, para ulama mereka, waruhbanahum dan pendeta-pendeta mereka, arbaba min dunillah, sebagai rab dari selain Allah. Wal masih ibn maryam, dan al masih ibn maryam. Mereka jadikan sebagai rab dari selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu saja. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Fa sammallahu ta'ala al-matbu'ina arbaban, maka Allah menamai orang-orang yang diikuti ini sebagai rab. Arbab jamak dari Rabb. Haitsu ja'alu musyarri'ina ma'allahi ta'ala. Ketika mereka menjadikannya pembuat syariat bersama Allah atau yang menetapkan syariat bersama Allah. Wa samma al-muttabi'ina 'ubadan, dan Allah menamai yang mengikuti sebagai 'ubad, sebagai hamba. Haitsu innahum zallu lahum wa ata'uuhum fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tunduk, merendah, taat kepada mereka di dalam menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berkata Adi bin Hatim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum, atau dalam riwayat yang lain disebutkan, lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Naam. Tidak menyembah naam ahbarahum wa ruhbanahum. Seakan-akan barakallahu fikum tergambar dalam diri sahabat Adi bin Hatim bahwa bentuk menjadikan mereka sebagai arbab, sebagai rab, itu diwujudkan dengan rukuk dan sujud kepada mereka. Sehingga beliau katakan, innahum ya'budun, tidak menyembah mereka. Tidak rukuk dan sujud. Maka Nabi alaihi salatu wassalam katakan, bal innahum harramu alaihimul halal, wa ahallu lahumul haram, fattaba'uhum. Bahkan mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka mereka mengikutinya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka itulah hakikat bentuk dari ibadah mereka kepada al-ahbar war-ruhban. Ketika ahbar dan ruhban, naam al-ahbar jamak dari naam habrun, yaitu al-alim, seorang alim, al-wasi'ul ilm, yang luas ilmunya. Adapun ruhban jamak dari rahib, al-abidul zahid, ahli ibadah yang naam. Maka Syekh kemudian katakan, idza fahimta dzalika, jika engkau telah memahami hal ini, fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallah, ketahuilah bahwa orang yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, wa arada an yahkuma an yakuna at-tahakum ila ghairillahi wa rasulih, dan dia ingin berhukum kepada selain Allah dan rasulnya, ingin berhukum kepada hukum selain hukum Allah dan rasulnya. Waradat fihi ayat binafil imani anhu, telah datang beberapa ayat naam yang menafikan iman, yang menafikan iman. Wa ayat bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi, demikian pula datang ayat-ayat yang menyebut hukum kafir, hukum zalim, dan hukum fasik. Fa'amma al-qismul awal, jenis yang pertama, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 60-65. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, yuriduna an yatahkamu ittaghut wa qad umiru an yakfuru bih, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fala warabbika la yu'minuna yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri tagut. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan jika dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan kepada Rasul, maka engkau melihat kaum munafikin, mereka menghalangi manusia darimu dengan keras. Bagaimana jika musibah menimpa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat? Kemudian mereka datang kepadamu bersumpah atas nama Allah, kami tiada lain kecuali menginginkan kebaikan dan taufik. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada dalam hati mereka. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka, nasihati mereka, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang membekas pada jiwa mereka. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, dan tidaklah kami mengutus satu orang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka berlaku zalim atas diri mereka, kemudian mereka datang beristighfar kepada Allah dan Rasul memintakan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah subhanahu wa ta'ala tawwabar rahimah, zat yang maha pengampun lagi penyayang. Kemudian yang terakhir pada ayat ke-65, fala warabbika la yu'minun, tidaklah demi Rabbmu mereka beriman, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim wahai Muhammad yang memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam diri mereka sedikit pun, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan apa yang kau putuskan. Maka Syekh katakan sebagai kesimpulan, fa wasafa Allah taala haula'il mudda'ina lil iman wa hum munafiqun. Allah mensifatkan orang-orang yang mereka mengaku dirinya beriman, padahal mereka munafik. Bi sifatin, dengan beberapa sifat. Dengan beberapa sifat dari rangkuman yang kita bacakan tadi dari ayat An-Nisa 60-65. Satu, annahum yuriduna an yakuna tahakum ila tagut, bahwa mereka ingin berhukum kepada tagut, dan tagut itu adalah, kata Syekh, kullu ma khalafa hukma Allah taala wa rasulah, semua yang menyelisihi hukum Allah dan rasulnya, maka itu dikatakan hukum tagut, atau dikatakan tagut. Li'anna ma khalafa hukum Allah wa rasulah fa huwa tughyan wa i'tida. Karena apa yang menyelisihi hukum Allah dan rasulnya berarti itu bentuk tughyan, sikap melampaui batas. Naam. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, milik Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan dan perintah Maha Suci Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Atsaniyah, sifat yang kedua dari ayat tadi, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul saddu wa a'radu, bahwa mereka jika diajak kepada apa yang Allah turunkan dan diajak kepada Rasul atau kepada hukum Rasul juga bisa, mereka berpaling. Ini dua. Yang ketiga, bahwa mereka jika ditimpa musibah disebabkan apa yang mereka perbuat, maka mereka datang bersumpah bahwa mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Seperti ini, yang seperti ini kata beliau, seperti kondisi orang-orang yang hari ini menolak hukum Islam, lalu mereka berhukum dengan undang-undang yang menyelisihi hukum Islam dengan sangkaan bahwa hukum itu adalah hukum yang baik sesuai dengan kondisi masa kini. Dengan kondisi masa kini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mentahzir orang-orang yang mengklaim tersebut bahwasanya mereka beriman, yang mereka bersifat dengan sifat-sifat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qulubihim. Allah Maha tahu yang ada di dalam hati mereka. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menasihati mereka dan mengucapkan kepada mereka ucapan balighah yang bisa membekas kepada hati mereka. Kemudian menjelaskan bahwa hikmah diutusnya Rasul adalah untuk ditaati, bukan mentaati yang lainnya dari manusia, betapapun kuat pemikiran mereka dan keilmuan mereka dari selain Rasul. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rububiyahnya, yaitu pada kalimat fala wa rabbika, tidaklah demi Rabbmu mereka beriman. Naam, Allah bersumpah dengan rububiyahnya kepada Rasulnya. Yang terkandung di dalamnya isyarat tentang kebenaran risalah beliau. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dengan satu sumpah yang dikuatkan, "Tasluhul iman illa bisalasati umur." Bahwa tidaklah sah keimanan itu kecuali dengan tiga perkara. An yakuna tahakum fi kulli niza' ila Rasulillah. Hendaklah berhukum pada setiap perselisihan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an tansyariha as-sudur bi hukmihi. Dada merasa lapang dengan hukum beliau. Wala yakunu fin nufus haradun wa dhaiqun minhu, dan tidak ada keberatan dan kesempitan. Naam, hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Az-zalis, yang ketiga, an yahsula at-taslim at-tam, terwujud penerimaan yang sempurna dan menerima apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu lam dan berupaya menunaikannya. Yang kedua, Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dalam suratul Maidah ayat ke-44. Demikian pula Al-Maidah ayat yang ke-45 pada dengan lafaz, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun." Al-Maidah ke-47 dengan lafaz wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi antum fahami bahwa terkait dengan orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan ini ada tiga. Satu, hukumnya kafir. Yang kedua, zalim. Yang ketiga, fasik. Di sini beliau menyebutkan sebuah pertanyaan, apakah tiga sifat ini untuk satu yang disifati? Tiga sifat yang dimaksud adalah sifat kafir, zalim, dan fasik. Ketiga-tiga sifat ini limausufin wahid, untuk satu orang yang disifati. Misal ini, ana. Ketiga-tiga sifat ini disifatkan kepada satu orang. Na'udzubillah. Pengertian bahwa setiap orang yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka dia dikatakan kafir, zalim, fasik. Ketiga-tiganya. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang kafir itu dengan sifat zalim dan juga fasik. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna zalimun. Orang kafir itu zalim. Di dalam surah At-Taubah ayat 84 Allah katakan, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Orang kafir juga dihukumi fasik pada ayat At-Taubah 84. Dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 254 orang kafir juga disifati dengan zalim. Fakullu kafir zalim fasik. Fakullu kafirin zalimun fasik. Maka setiap orang kafir itu zalim dan fasik. Ataukah hadhihi tanazzalu ala mausufin bihasabi alhamil lahum ala adamil hukum bima anzalallah. Ataukah sifat-sifat ini diletakkan atau diarahkan kepada beberapa orang yang disifati tergantung apa yang mendorong dia berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Artinya, tadi gambaran pertama tiga sifat itu sebenarnya ditujukan kepada satu orang. Sekarang gambaran yang kedua, bahwa tiga sifat ini sebenarnya berdiri masing-masing. Naam. Kafir bisa kepada satu orang, zalim bisa kepada yang lain, orang kedua, dan fasik bisa kepada orang lain yang ketiga, tergantung kondisi dari masing-masingnya. Maka Syekh katakan, apakah? Naam untuk jenis yang pertama tadi ataukah jenis yang kedua? Hadza huwal aqrabu indi wallahu a'lam. Ini menurutku yang lebih dekat kepada kebenaran, wallahu a'lam. Naam. Yaitu jenis yang mana tadi? Jenis yang kedua atau yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Hah? Yang kedua. Yang mana yang kedua tadi? Masing-masing sifat itu tergantung kepada keadaan masing-masingnya. Tayyib. Sekarang kita akan masuk kepada rinciannya. Fanaqul, maka kita katakan, man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi au ihtiqaran lahu au i'tiqadan anna ghairahu aslah minhu wa anfa' lil khalqi fa huwa kafirun kufran mukhrijan anil millah. Siapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan disertai dengan sikap perendahan, dia merendahkan hukum Allah, atau dia meyakini bahwa hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah dan lebih bermanfaat hukum yang lain daripada hukum Allah, maka dia kafir. Atau ana beri gambaran yang lebih mudah, juga penjelasan Syekh Al-Utsaimin sendiri di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid, bahwa seseorang dikatakan kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, naam, bagi or terkait dengan al-hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain yang Allah turunkan, ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan seseorang dikatakan kafir. Satu, jika dia meyakini setiap orang bebas memilih antara berhukum dengan hukum Allah ataukah berhukum dengan selain hukum Allah. Ada kebebasan, terserah memilih yang mana. Yang kedua, dia meyakini bahwa hukum Allah dengan atau hukum yang lain kedudukannya setara dengan hukum Allah. Ana ulangi, bahwa dia meyakini hukum yang lain derajatnya sama rata, sejajar dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia meyakini hukum yang lain lebih baik dibandingkan hukum Allah. Jadi beliau memulai dari tingkatan yang ringan, bebas milih. Yang kedua dianggap sejajar, sama rata. Yang ketiga dianggap lebih baik hukum yang lain dibandingkan hukum Allah. Tentu yang ketiga, naam, lebih besar dibandingkan yang kedua dan yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan tetapi dia tidak merendahkan dan menghinakan hukum Allah. Dia meyakini hukum Allah itu lebih baik, lebih bermaslahat, bermanfaat, tetapi dia berhukum dengan selain yang ia cari kekuasaan, pengen dapat kekuasaan atau ingin pembalasan untuk dirinya, maka ini dikatakan zalim. Hukumnya zalim, bukan kafir. Naam. Kondisi ketiga, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan tetapi dia tidak menghinakan dan merendahkan hukum Allah, dan tidak pula meyakini hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah, dan tidak meyakini hukum yang lain lebih bermanfaat dibandingkan hukum Allah. Tidak ada. Meskipun dia berhukum dengan hukum yang lain tersebut dari selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah? Naam, karena dapat sogokan, kepengen dapat harta dunia. Naam, maka hukumnya fasik. Maka hukumnya fasik. Tayyib. Pertanyaan berikutnya. Ma hukmu adzabah taqarruban li ghairillah? Wa hal yajuzu al-aklu min tilka adzabihah? Apa hukum menyembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah? Bolehkah memakan sembelihan tersebut? Jawabannya, adzabah li ghairillah syirkun akbar. Menyembelih untuk selain Allah hukum ibadah, karena menyembelih itu ibadah. Kama amara bihi fi qawlihi, seperti Allah perintahkan dalam ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Juga dalam ayatnya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am ayat 162-163. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia musyrik dengan kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Baik dia menyembelihnya untuk malaikat atau rasul atau nabi dari para anbiya, atau khalifah dari khulafa, atau wali daripada wali. Naam, maka semuanya itu adalah kesyirikan akbar yang mengeluarkan dari Islam. Dan wajib bagi setiap orang untuk bertakwa kepada Allah dalam dirinya. Dan tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kesyirikan yang Allah katakan tentangnya. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma'lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya jannah. Tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi kaum yang zalim. Adapun makan dari daging sembelihan tersebut, maka ini diharamkan. Seperti misalnya, seperti sedekah laut yang ditujukan kepada orang yang dianggap penjaga laut, penjaga bumi, penjaga gunung. Naam. Kata Syekh rahimahullah, fa innahu muharramun li annaha uhilla li ghairillah biha. Maka hukumnya haram karena disembelih untuk selain Allah. Segala sesuatu yang disembeli untuk selain Allah atau disembeli untuk berhala, maka dia diharamkan. Ini seperti yang termaktub di dalam firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, naam, lahmul khinzir, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah, serta yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas, kecuali apa yang sempat kalian sembelih dan apa yang disembelih untuk berhala. Maka kata Syekh setelah menyebutkan ayat ini, fahadhihi adzabaih allati dzubihat lighairillah min qismil muharramat la yahillu akluha. Sembelihan-sembelihan yang disembeli untuk selain Allah termasuk dalam kategori yang diharamkan dan tidak halal untuk dimakan. Soal yang berikutnya, yang ke-70, ma hukmu man yamzah bi kalamin fihi istihza billah awir rasul awid din. Apa hukum bercanda dengan ucapan yang padanya ada olok-olokan terhadap Allah, Rasul atau agama? Jawabannya, perbuatan ini yaitu istihza, memperolok-olok Allah, Rasulnya atau kitabnya atau agamanya, meskipun dalam bentuk candaan, walau kana ala sabili idhakil qaum, meskipun hanya ingin membuat orang tertawa, kufrun wa nifaq. Maka ini kufur dan nifaq. Dan inilah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tentang orang-orang yang mereka berkata, ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu 'inda al-liqa. Kami tidak melihat seperti ahli qira'ah kami. Mereka ini orang yang perutnya paling rakus, lisannya paling pendusta, dan paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Yang mereka maksud dengan kalimat ini Rasulullah dan para sahabat. Al-Qurra. Kalau dikatakan Qurra, ini bukan sekedar pandai baca Quran, tapi para huffaz, para ulama. Para ulama. Fanazalat fihim, maka turun ayat tentang mereka dalam surah At-Taubah ayat 65, 66. Allah sebutkan pada ayat yang ke-65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad tentang alasan mereka mengucapkan candaan-candaan tadi, mereka pasti akan menyatakan, Allah kuatkan dengan lam, lam taukid di depannya, dan nun taukid, nun yang bertasydid, la yaqulunna. Mereka pasti akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma sekedar bersendagurau dan bermain-main. Nah, karena setelah itu, mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, meminta maaf dan menyatakan bahwa kami hanya sekedar berkata-kata, bercanda untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan jihad. Ini dalam jihad. Fisabilillah. Nah, dalam jihad. Sekedar bercanda saja dalam perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian na'am memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan meminta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Jadi perbuatan istihza, memperolok-olok agama, agama, memperolok-olok Rasul, memperolok-olok Alkitab. Nah, meskipun candaan sifatnya, demikian pula para ulama, ini hukumnya haram, bahkan menjatuhkan ke dalam kekufuran. Ya, Allah katakan, قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, naam, ketika orang itu datang untuk minta maaf kepada Rasulullah dan beliau berada di atas kendaraannya. Naam, sampai-sampai aku melihat kakinya tersandung-sandung batu untuk minta uzur, menyampaikan maafnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara Rasulullah tidak menoleh sedikit pun dan tidak menambah ucapan apapun selain dari kata, abillahi. Naam wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sehingga sisi ar-rububiyah, risalah, wahyu, agama, ini sisi yang terhormat. Tidak boleh bagi seorang pun barakallahu fikum untuk menjadikannya sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Naam, bahan sendagurau, fa in fa'ala fa innahu kafir. Jika dia melakukannya maka dia kafir. Karena jika dia menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, berarti sebenarnya dia barakallahu fikum na'am sedang merendahkan dan menghinakan Allah. Na'am menghinakan Rasul, merendahkan kitabnya, syariatnya. Dan atas orang yang melakukan perbuatan seperti ini wajib untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar dan memperbaiki amalannya serta menjadikan dalam kalbunya rasa takut kepada Allah, pengagungan dan penghormatan serta kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Baik, kita tambah satu pertanyaan. Ma hukmu du'ai ashabil kubur? Soal yang ke-71. Apa hukum berdoa kepada penghuni kubur? Al-jawab, ad-du'a yang qasimu ila qismain. Doa terbagi dua. Al-qismul awal doa ibadah. Doa ibadah. Apa contohnya? Contohnya adalah salat, puasa, dan yang lainnya dari berbagai ibadah. Kalau seseorang menunaikan salat atau dia berpuasa, maka sungguh dia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisanul hal. Jadi lisan itu ada dua. Satu lisanul hal, yang kedua lisanul maqal. Kalau lisanul maqal ini lisan, lidah. Lisan ucapan. Kalau lisanul hal, lisan perbuatan. Nah. Ini namanya lisan, terbagi dua. Kita kalau misalnya minta sesuatu, ya, kadang kita minta dengan lisanul hal. Afwan, ana minta kopi. Ada orang yang minta dengan lisanul hal, pakai perbuatan, pakai gerakan, gitu ya. Paham maksudnya? Nah, ini namanya lisanul hal. Atau, ya butuh bantuan lah apa misalnya. Taib. Orang kalau salat, kalau puasa, dia sebenarnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisanul hal agar Allah mengampuninya. Allah mengampuninya, memberi pahala kepadanya, menyelamatkannya dari azabnya. Meskipun dia tidak berdoa dengan lisannya, ya Allah terimalah salatku. Tapi orang ketika sudah salat, maka harapan dalam dirinya, dalam lisanul halnya, dia harapkan Allah terima salatnya. Kasih pahala kepada dia, menyelamatkan dari azabnya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Ghafir ayat ke-60, yang menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ini sudah sering kita ulang insyaAllah dan antum faham. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahannam dengan terhina. Perhatikan bahwa kata Syekh, faja'ala ad-du'a ibadah. Allah menjadikan doa itu adalah ibadah. Dari mana sisi tinjauannya? Naam, di awal ayat Allah berbicara tentang doa. Wa qala rabbukum ud'uni. Berdoalah kepadaku. Lalu Allah ancam orang-orang yang yastakbiruna an ibadati. Mestinya Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an du'ai. Tapi Allah sebutkan di sini an ibadati, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Nah, sehingga doa ibadah, baik itu salat, puasa, na'am barakallahu fikum, zakat, haji, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah, Barang siapa memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Meskipun dia ruku, sujud, na'am. Afwan, bukan meskipun. Falau raka'al insanu aw sajada li syai'in yu'azzimuhu kata'zimillah. Fi hadzal ruku' aw sujud lakana musyrikan kharijan anil Islam. Seandainya seseorang ruku kepada sesuatu atau sujud, ia mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Allah. Naam, dalam ruku dan sujudnya tersebut, maka dia musyrik dengan kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Walihada mana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal inhina indal mulaqa saddan li dhari'ati syirik. Oleh karena itu Nabi melarang untuk al-inhina. Al-inhina ini, poin ini, sering sekali para masyayikh, naam, di setiap atau hampir tiap daurah atau paling tidak minimalnya anak pernah mendengar dua kali, naam, dari syekh yang berbeda. Mereka melihat ada kebiasaan buruk kita. Naam, ada kebiasaan buruk kita yang menurut kita itu bentuk kesopanan. Yaitu apa? Al-inhina, menunduk. Ya, kata beliau, dan syekh juga di sini disebutkan, Syekh bin Utsaimin, naam, yaitu wa ma yaf'aluhu ba'dul juhal idza sallama 'alaika in hana laka. Dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, jika dia mengucapkan salam kepadamu, dia merunduk, assalamualaikum gitu sambil menunduk-nunduk. Naam. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tujuannya apa? Saddan li dzari'ati syirik, sebagai bentuk naam menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Naam. Fasu'ila anir rajul yalqa akhahu ayan hanya lahu. Beliau ditanya tentang seseorang yang berjumpa dengan saudaranya, apakah dia menunduk? Qala la, tidak boleh. Naam. Maka Syekh katakan, khata'un, ini salah. Wa yajibu alaika an tubayyin lahu dhalika wa tanhahu anhu. Wajib engkau jelaskan dan engkau larang, engkau cegah. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, doaul mas'alah, doa mas'alah. Doa mas'alah di sini doa dari kata soal, permintaan. Seperti apa masuk dalam kategori doa mas'alah? Isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Ini masuk doa mas'alah. Akan tetapi doa mas'alah tidak seluruhnya syirik. Tetapi ada rincian. Ada rincian. Yang pertama, kalau yang dimintai doa orangnya hidup, hadir, dan mampu untuk memberi bantuan kepada kita, maka itu bukan syirik. Jadi syaratnya tiga. An yakun, dan sudah pernah insyaAllah kita singgung juga. Ya, bolehnya termasuk isti'anah, isti'adzah, istighatsah, ini sama semuanya. Doa mas'alah juga begitu. Karena doa mas'alah ini mencakup perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Syaratnya tiga, an yakuna hayyan, orangnya hidup. An yakuna hadiran, orangnya ada. An yakuna qadiran, orangnya mampu. Ini syarat ini penting. Kalau tidak terpenuhi atau kebalikannya, maka bisa mengantarkan kepada syirik. Syarat pertama, orangnya hidup. Kalau orang mati, berarti syirik. Minta kepada orang mati. Tayyib, orangnya hidup, tapi tidak ada di depan kita. Kita meminta. Ya fulan, bantulah aku, tolonglah aku atas musibah ini. Padahal dia enggak ada. Naam, tolonglah aku atas orang yang mau merampokku ini. Padahal orangnya ada di Jakarta. Gimana caranya? Bukan dalam bentuk telepon, kemudian diminta agar dia mengirim anggotanya ke sini, bukan begitu, tapi memanggil-manggil namanya, menyebut namanya. Tayib, orangnya hidup dan ada. Persyaratan ketiga juga harus terpenuhi, an yakuna qadiran, orangnya mampu. Tapi kalau meminta sesuatu kepada orang yang hidup dan orangnya hadir, tapi dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah, maka juga syirik. Contohnya apa? Wahai fulan, tolong hentikan tsunami ini. Bagaimana caranya menghentikan tsunami? Sanggup kita menghentikan tsunami? Atau tolong engkau hentikan gempa bumi ini. Aku sudah capek dengan gempa bumi. Iya. Ini sesuatu yang tidak mungkin diperbuat kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini kata Syekh, ka qaulika, seperti ucapanmu, isqini ma'an. Liman yastati'u dzalik, berilah aku minum, engkau minta kepada orang yang sanggup untuk memberimu minum. Maka masuk dalam kategori sabda Rasulullah, man da'akum fa'ajibuhu, siapa yang berdoa atau meminta kepada kalian, meskipun kalimatnya ini siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Nah, juga bisa dimaknakan siapa yang minta berdoa kepada kalian, ya kabulkan, penuhi permintaannya. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْ. Jika naam sewaktu pembagian hadir para kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka rizki. فَإِنْ مَدَ الْفَقِيرِ يَدَهُ وَقَالَ اِرْزِقْنِي. Kalau orang fakir menjulurkan tangannya dan menyatakan, tolong kasih saya, bahwa jaiz, maka itu boleh. Naam, kan Allah katakan, فَارْزُقُوهُمْ مِنْ, kasih mereka rizki. Tayib, sanian yang kedua, إِنْ كَانَ الْمَدْعُ مَيْتًا فَإِنَّ دُعَاءَهُ شِرْكٌ مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ. Ini sebenarnya, beliau cuma menyebutkan dua poin di sini, tetapi sudah terangkum sebenarnya dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, tinggal kebalikannya. Syarat kebolehannya itu tiga. Satu apa? Dari orang yang hidup. Kedua, orangnya hadir. Ketiga, orangnya mampu. Sehingga kebalikannya, maka itu bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Minta kepada orang mati, atau kepada orang yang hidup tetapi tidak ada, atau kepada orang yang ada dan hidup tapi dalam perkara yang tidak dimampui. Taib, wa ma'al asaf, namun sangat disayangkan, kata Syekh, ini terakhir, alinea terakhir, di sebagian negeri Islam ada orang yang meyakini bahwa fulan yang dikubur di kuburan ini, naam, yang dia sudah menjadi bangkai, dimakan oleh tanah, dia memberi manfaat dan memudaratkan atau menolak mudarat. Dia bisa memberikan anak bagi orang yang tidak dikaruniai anak. Wahada wal iyadu billah syirkun akbar mukhrijun anil millah. Ini syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Wa iqraru hadha asyad min iqrari syurbil khamar. Pengakuan atau pembenaran terhadap yang seperti ini naam lebih besar, lebih keras dibandingkan naam pengakuan bolehnya minum khamar, berzina, liwat, homoseksual. Naam. Ini lebih besar. Kenapa? Li'annahu iqrarun ala kufur. Karena ini pembenaran terhadap perbuatan kufur, sementara minum khamar, berzina, liwat ini sekedar apa? Perbuatan fasik dan perbuatan yang haram, naam, dalam bentuk kemaksiatan, dalam jenis dosa-dosa besar. Sementara yang tadi adalah dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, insyaAllah naktafi bihada.